Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalatul rabi'ah. Ini masalah yang terakhir. Fid-dhaman, tentang ad-dhaman. Dan masalah ad-dhaman telah disinggung sebelumnya. Ya. Dua kali disebutkan pada pembahasan sebelumnya, pada mahallul kafalah tayyib, yaitu al-kafalah bil mal wa yutlaq 'alayha ad-dhaman, kafalah jaminan dengan harta terkait dengan hak seseorang berupa harta, yang disebut dhaman. Juga disinggung pada al-kafil al-gharim, kafil yang gharim, yang bertanggung jawab membayar utang orang yang dijaminnya jika dia tidak membayarnya. Jadi dia dhamin. Na'am. Jadi ad-dhaman huwa iltizamu ma wajaba 'ala ghairihi. Iltizamu ma wajaba 'ala ghairihi. Iltizam jaminan yang diberikan oleh seseorang bahwa dia bertanggung jawab menanggung ma wajaba ala ghairihi, apa yang wajib dibayar oleh atas orang lain, oleh pengutang. Nah, ada seorang yang berutang, tiba waktu pembayaran, misalkan kemudian dia dituntut oleh orang yang punya hak dan seseorang dhamin memberi jaminan, beri dia kesempatan, saya yang menjamin. Ya, jika tiba waktunya saya yang menanggung. Saya yang menanggung bayaran. Saya yang membayar. Jika memang dia tidak membayar. Nah. Atau apa yang akan disebutkan nanti. Dhaman. Berupa jaminan. Misalkan. Menjamin bahwa dia yang akan menanggung. Bayaran seluruh. Belanja. Fulan di toko ini. Nah, iltizamu ma wajaba ala ghairihi, memberi jaminan bahwa dirinya bertanggung jawab membayar apa yang wajib atas orang lain. Wa huwa jaiz, dan ini hukumnya boleh, sama halnya dengan kafalah. Liqaulihi ta'ala wa liman ja'a bihi himlu ba'ir ay dhamin. Surah Yusuf ayat 72 sudah kita lewati penjelasannya di awal kitab. Qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Barang siapa mendatangkan alat takar raja yang hilang, maka sebagai imbalannya himlu ba'ir, ya, makanan gandum seberat atau sebanyak yang dipikul oleh seekor unta. Wa ana bihi za'im, yakni ana bihi kafil, ana bihi dhamin, dan saya yang menjamin itu. Saya yang menjamin imbalan itu. Tayyib. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam az-za'im gharim. Dari hadis yang telah lewat disebutkan, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharim wad-dainu maqdiyun. Az-za'imu gharim, az-za'im yani adh-dhamin, ini al-kafilul gharim yang telah dibahas sebelumnya, pihak penjamin yang memberi jaminan akan menanggung pembayaran, ya, tanggungan seseorang, dia gharim, dia bertanggung jawab membayarnya jika orang yang dijaminnya tidak membayar. Jadi dia menanggung kerugian karena dia yang akan membayar. Dia menjamin, dia akan membayar. Sehingga pihak yang punya hak mali, hakun maliyun, rabbul mal, rabbul haq, pemilik hak, pemilik harta itu tenang dengan jaminan itu. Karena apabila orang yang punya utang tersebut tidak membayar, dia akan menuntut kepada dhamin, al-kafil gharim, dia akan menuntut kepada penjamin yang menjamin tadi, karena dia menjamin akan membayarnya. Naam. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala jawazih. Sungguh ulama telah berijma' mengenai bolehnya hal ini. Li'anna al-hajat tad'u ilayh. Karena hajat menuntut, ya, menuntut adanya akad ini. Wa huwa min babi qada'il hajat. Dan ini termasuk dalam bab menunaikan hajat-hajat manusia. Wa ta'awunil ma'muri bihi syar'an. Dan termasuk dalam bab kerjasama yang diperintahkan secara syariat. Sama halnya dengan al-kafil, al-dhamin, yustahabbu lahu balik, disukai, disunnahkan baginya melakukan hal itu untuk menolong, ya, saudaranya. Nah, hanya saja, ya, tentunya tetap harus hati-hati, ya, harus hati-hati, karena apalagi di zaman kita banyak orang yang kurang amanah terkait dengan hak orang lain, ya, tidak peduli, banyak tanggungan, banyak utang dan tidak dibayar. Jika seorang aktif memberi dhaman, menjamin yang ini, menjamin yang itu, nanti akhirnya dia sendiri yang terbebani utang karena dia harus menunaikan jaminannya. Justru orang yang madin, orang yang punya utang, tidak bertanggung jawab, justru dia yang dituntut. Nah, karena dia sudah memberi jaminan, maka dia yang gharim akhirnya, dia yang merugi akhirnya. Akhirnya dia yang banyak tuntutan, tanggungan, utang yang harus dibayar, karena dia yang menggantikan pembayarannya. Tayyib, ahkamud dhamani wa syurutuhu, hukum-hukum dhaman dan syarat-syaratnya. Al-awwal, la yajuzu akhdhul 'iwadi 'alayh, tidak boleh mengambil imbalan, ya, imbalan bayaran atasnya, atas dhaman yang dilakukannya, karena akad ini adalah bersifat tabarru'. Ini sifatnya tabarru', yakni sifatnya membantu orang lain, ya, dengan hartanya. Jadi dia tidak boleh mengambil imbalan. Saya dhamin dengan syarat saya diupah, imbalannya sekian. Nah, gitu. Tidak boleh. Jadi sifatnya sukarela, tabarru', sukarela. Jika mau membantu, menolong, silakan. Adapun meminta imbalan atas jaminannya, tidak boleh. Ya. Athani, yajuzu ta'addudud dhaminin. Boleh yang menjamin itu lebih dari satu. Fayajuzu an yadman al-haqqa ithnani fa aktharu. Maka boleh menjamin hak tersebut dua orang atau lebih. Yani dua orang yang menjamin separuh-separuh misalkan. Atau lebih tiga orang berarti sepertiga-sepertiga. Saya menjamin sepertiganya, ini yang menjamin sepertiganya. Jadi nanti jika Al-Madin orang yang berutang itu tidak membayar, maka yang pertama, penjamin pertama yang akan membayar sepertiganya, penjamin kedua yang membayar sepertiganya, penjamin ketiga membayar sepertiganya. Seperti itu. Ya, jadi bisa satu orang, bisa dua orang, bisa lebih. Ini sifatnya suka rela membantu, tabarru'. Naam. Al-thalithu la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatu ad-dhamin lil-madmun anhu. Tidak dipersyaratkan akan sahnya akad dhaman, tidak dipersyaratkan padanya ma'rifatu ad-dhamin lil-madmun anhu, tidak dipersyaratkan bahwa pihak yang menjamin mengenal orang yang dijaminnya. Tidak dipersyaratkan. Ya. Boleh jadi dia tidak kenal, tapi dia kasihan, ingin membantu orang tersebut terjepit, dituntut, padahal dia belum punya kemampuan. Ya. Akan disengketakan. Maka dia memberi jaminan untuk membantunya, padahal dia tidak kenal, hanya kasihan saja, tidak masalah. Selama yang punya kemampuan, saya sudah diingatkan tadi, ya, harus hati-hati dan juga diingatkan oleh ulama bahwa yang dhamin ini memang orang yang punya kemampuan, dia memang punya, orang kaya, punya harta. Nah, jangan mempersulit diri. Tidak mampu tetapi memaksakan diri, dhamin. Hanya kasihan saja kemudian berani menjamin. Padahal sebenarnya tidak punya kemampuan. Nah justru dia yang terjepit nanti. Jadi kalau memang punya kemampuan, kasihan pada seseorang, ingin membantunya, dia punya harta, dia kaya, ya silakan. Meskipun tidak kenal. Meskipun tidak kenal. Karena memang sifatnya membantu ini, tabarru', sukarela. Lain halnya dengan al-kafalah. Pembahasan sebelumnya al-kafil, yaitu menjamin akan mendatangkan orang yang punya tanggungan tersebut, yang punya utang tersebut, kepada pemilik hak, kepada pengutang, atau menghadirkannya ke majelis hukum, ke pengadilan. Ya, jika dia disengketakan, dia menjamin akan mendatangkan orangnya. Nah, ini ya, harus kenal orangnya. Jangan sembarangan. Tidak kenal, kemudian dia menjamin, bagaimana caranya? Dia sendiri tidak tahu orang ini di mana tinggalnya, bagaimana seluk-beluknya, bagaimana mendatangkan, bagaimana menghadirkannya nanti. Karena dia menjamin menghadirkan, mendatangkan orangnya ke hadapan pemilik hak atau ke pengadilan jika dia disengketakan ke pengadilan. Nah, kalau tidak kenal, bagaimana caranya? Nah, adapun ini, jaminannya kan bukan terkait, oh, orangnya, bukan mendatangkan orangnya, bukan. Yang penting dia menjamin, dia yang membayar. Jika pengutang tadi tidak membayar tanggungannya, utangnya, maka dia yang menebusnya, dia yang membayarnya. Jadi meskipun tidak kenal, tidak masalah. Iya kan? Bisa difahami? Nah, ini yang gharim, beda dengan yang hudur, yang kafil yang sebelumnya, itu orang yang dijamin datang berarti harus kenal. Nah, selesai ini. Kemudian ar-rabi', yasihhu dhamanul ma'lumi wal majhuli. Sah menjamin ya tanggungan hak yang bersifat ma'lum, yang diketahui, yang jelas angkanya, nilainya, kadarnya. Wal majhul, dan yang tidak diketahui, yang tidak jelas angkanya, nilainya. Idza kana, dengan syarat. Idza syartiyah, dengan syarat apabila, kana ya'ulu ilal ilm, apabila akhirnya juga kembali kepada ilmu, yakni akhirnya juga nanti diketahui. Seperti halnya seseorang memberi jaminan kepada fulan ketika dia memberi jaminan kepada fulan, dia mengatakan kepada pemilik toko, saya yang domin, saya yang menjamin seluruh belanjaan orang ini. Jadi kalau dia berbelanja berikan saja, dia berutang berikan saja, saya yang menjamin seluruh yang dia belanja ya di toko Anda, saya yang menjamin bayarannya. Berapa angkanya, berapa yang akan dia belanja di situ, berapa? Enggak jelas kan? Tapi nanti ya ulu ilal ilm, nanti juga akan diketahui ketika dia menagih angkanya sekian. Nah gitu. Nah di sini kata ulama, yang seperti ini sebaiknya dibatasi. Yang sampai 1 triliun ya. Hah? 1 miliar? Hah? 100 enggak sampai sebanyak itu ya. Tapi yang jelas jangan sampai nanti dia terjebak. Jadi jika ingin dibatasi, saya yang menjamin ya pembayaran belanja dia, asalkan tidak melebihi sekian. Ah gitu. Asalkan tidak melebihi 1 juta misalkan. Baik. Itu maksudnya al-majhul. Wa kadzalika yashihu dhamanul mabii'. Begitu pula sah menjamin al-mabii', menjamin barang yang dijual. Barang yang dijual. Misalkan ada seseorang punya sayyarah, punya mobil, katakanlah mobil yang besar gitu. Tayyib. Kemudian dia bertukar, barter, jual beli. Karena jual beli itu barter. Jadi jual beli itu tidak harus barang dengan uang, bisa saja barang dengan barang. Mobil ditukar dengan mobil dan semisalnya, itu sudah jual beli. Nah, dia mengatakan kepada seorang, ini mobil saya yang besar ini, ya, saya jual, ya, jika mau kamu beli dengan mobilmu yang kecil itu. Nah, itu yang dibayar pakai itu. Baik. Kemudian pihak pembeli mengatakan, saya butuh dhamin. Saya butuh penjamin yang menjamin bahwa mobil tersebut yang mabi' merupakan barang yang dijual tadi, yang mobil besar itu, ya, nanti benar-benar didatangkan. Karena khawatir jangan sampai itu mobil curian. Jangan sampai mobil curian. Nanti ini sudah diserahkan mobilnya, surat-suratnya, yang ini tidak diserahkan. Tidak ada surat-suratnya karena ternyata mobil curian. Maka dia, saya bisa terima kan ini, tapi saya butuh dhamin. Siapa yang menjamin bahwa ya mobil ini benar-benar akan diserahkan nanti. Nah, kalau dia menjamin di situ, ya saya yang jamin. Dia kenal misalkan atau tidak kenal, tapi dia, atau dia misalkan kenal orangnya, kemudian dia tahu, oh, ini mobilnya, memang mobilnya, bukan mobil curian. Saya yang jamin. Yang khawatir, saya yang jamin. Ya, artinya berarti saya yang bertanggung jawab kalau ternyata ini ya ternyata tidak diberikan. Ya. Berarti saya yang menggantinya kan begitu. Tetapi saya berani menjamin karena yakin, karena saya tahu bahwa itu memang mobilnya, lengkap surat-suratnya. Nah. Akhirnya terjadilah jual beli itu dengan domin dari saya bahwa saya nanti yang bertanggung jawab kalau memang tidak diserahkan mobil itu, yang dijualnya itu saya yang ganti. Tayyib, ini makna wa kadzalika yashihu dhamanul mabii'. Itu contoh aja, barang apa saja sama dengan itu hanya contoh. Intinya jaminan barang yang dijual ada yang menjamin bahwa ya benar-benar dia menjamin jika barang itu tidak diserahkan ya kepada pembelinya, maka penjaminnya itu nanti yang membayarnya, mengganti. Nah, tayyib, al-khamis, yang kelima, yasihhu dhamanu bi kulli lafdhin yuaddi ma'nahu. Sah memberi jaminan dengan setiap lafaz yang menunaikan maknanya. Yang menunaikan makna dhaman, ka'ana dhamin, seperti bahasa mengatakan ana dhamin, saya yang dhamin, saya yang menjamin, lafaz dhamin, saya menjamin pembayarannya. Au dhamin, saya yang dhamin. Au za'im, saya yang za'im, seperti di hadis az-za'imu gharim, seperti di ayat wa ana bihi za'im, wa liman ja'a bi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Tayyib, au nahwi dhalik, atau yang semisal dengan itu. Tayyib, intinya tidak harus dhamin, tidak ada lafaz tertentu yang yuta'abbad bihi, yang dijadikan sebagai lafaz yang dipersyaratkan, diucapkan dalam rangka beribadah dengannya, yang dengan hanya dengan lafaz itu dianggap sah, karena ini bukan ibadah, ini adalah muamalah. Ini adalah muamalah, ya, akad tawthiqah, akad untuk penguat hak seseorang, terjamin tidak hilang haknya, karena ada yang menanggung, ya. Maka apa saja lafaz yang menunjukkan maknanya, maka sah, dhamin, dhamin, za'im, dan semisalnya. Tayyib, as-sadis yang keenam, la tabra'u dhimmatul dhamin, tidak lepas tanggung jawab pihak yang dhamin, yang menjamin, illa kecuali idza bari'at dhimmatul madmuni anhu min ad-daini, kecuali apabila bari'at, lepas dhimmatul madmuni anhu, tanggung jawab orang yang dijaminnya, min ad-dain, dari tanggungan utangnya, bi ibra'in, dengan ibra', dengan ibra' dari pemilik hak, yaitu ibra' ini maksudnya ibra' pemilik hak, memaafkan dia, ya, dengan mengatakan saya, ya, saya maafkan dan saya tidak menuntut lagi hak itu. Jadi semacam sedekah, dia bersedekah, ya, tidak usah lagi dibayar, sudah selesai urusan Anda, saya tidak menuntut. Itu ibra namanya. Masya Allah, artinya pemilik hak berbuat baik dengan membebaskan pengutang dari utang. Itu sifatnya apa? Sedekah kepada dia. Dia melihat dia kesulitan, ya, tidak mampu membayar, maka dia ingin dapat pahala, dia bersedekah, dia bebaskan dari utang. Nah, karena pihak pengutang sudah dibebaskan oleh pemilik hak, maka yang memberi jaminan juga bebas, ya kan? Tayyib, au qada'in, atau qada, atau dengan dibayarnya utang tersebut, yakni pihak pengutang al-madin sudah membayar utangnya kepada pemilik hak, maka yang menjamin bebas dari tuntutan. Nah, bagaimana jika al-madmun anhu, yang dijamin, tidak membayar? Jawabannya, siapa yang membayar? Jika al-madmun anhu, yang pengutang, yang dijamin, tidak mau membayar, ma'atol, walam yusaddid, dia menunda-nunda dan dia tidak mau membayar, atau aflas, atau dia kehabisan harta, bangkrut kehabisan harta, tidak mampu. Baik, siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Ad-dhamin. Ad-dhamin yang bayar, karena dia menjamin. Sudah dibahas ini pada masalah yang ketiga, pada poin yang kelima, al-kafilul gharim dhaminun idza matala al-asilu wa lam yusaddid aw aflasa. Tayyib. Jadi apabila sekarang berikutnya, apabila domin ini sudah membayarkan utang orang itu, qadha, dia yang bayarkan. Maka tanggung jawab ad-domin lepas, iya kan? Karena dia sudah melaksanakan jaminannya. Sekarang al-madmun anhu yang punya utang yang asli, ya. Yang asalnya sebenarnya dia yang punya utang yang dijamin tadi. Apakah dia sudah lepas tanggung jawab karena sudah dibayarkan? Jawabannya belum tentu. Ada rinciannya. Apabila dhamin, pihak yang menjamin itu membayarkan utangnya dengan niat tabarru, dengan secara sukarela memang dia ingin membantunya, bersedekah untuknya, ya, membayarkan utangnya yakni. Niatnya memang seperti itu, maka sudah lepas juga dia dari tanggung jawab. Apabila ad-dhamin membayarkan utangnya dengan niat hanya membayarkan dan dia akan menuntut kembali kepada yang dijaminnya untuk mengganti. Sekarang masalahnya menuntut ini. Yang punya hak menuntut. Sudah tiba waktunya dibayar, ini enggak bayar. Akhirnya ad-dhamin yang dituntut membayar. Maka dia bayarkan dengan niat, ya, dia akan minta ganti dari al-madmun anhu. Tidak ada niat tabarru, tidak ada niat, ya, bersedekah untuknya membayarkan utangnya cuma-cuma, enggak. Dia berniat membayarkannya tetapi nanti berniat untuk meminta gantinya dari pihak pengutang tersebut. Berarti masih punya tanggung jawab. Ya, hanya saja utangnya berpindah sekarang. Dia akhirnya berutang ke siapa? Ke ad-dhamin, ke pihak penjamin. Zimmahnya belum bari'at, belum lepas, ya, tetapi beralih kepada ad-dhamin. Sekarang dia berutang kepada ad-dhamin yang telah membayarkan utangnya. Naam. Apabila ad-dhamin menanggung utangnya, membayarkan utangnya, dia yang melakukan qadha utangnya tanpa niat, tidak ada niat untuk tabarru, untuk membantunya, bersedekah untuknya, membayarkannya, ya. Tidak ada juga niat bahwa dia akan menuntut nanti gantinya dari dia. Maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah boleh dia menuntut gantinya dari orang yang dijaminnya atau tidak? Ada dua pendapat. Nah, jadi diperjelas saja. Bagi pihak yang menjamin, ketika dia yang membayarkan, diperjelas niatnya. Apa memang ingin membantu, ingin bersedekah untuknya, ya, tabarru, jadi dia memang yang membayarnya dan selesai, dia tidak akan menuntut gantinya, atau dia ingin menuntut gantinya dari orang yang dijaminnya tadi, berarti menjadi utang bagi orang yang dijaminnya, utangnya beralih ke dia. Nah, tayyib, yang ketujuh, as-sabi', yushtaratu lisihhatihi ridha ad-dhamin. Yushtaratu lisihhatihi, dipersyaratkan sahnya dhaman, ridha ad-dhamin, keridhaan ad-dhamin, pihak penjamin, ya, sama dengan al-kafil, al-kafil huduri, ya, itu dipersyaratkan dia ridho karena dia yang bertanggung jawab, dia yang dituntut. Nah, tayyib, fa in ukriha 'ala ad-dhamani lam yashih, apabila dia dipaksa, ya, atas akad tersebut untuk memberi jaminan, lam yashih, maka tidak sah. Wala yushtaratu ridha al-madmuni anhu, dan tidak dipersyaratkan ridhonya orang yang dijamin, karena dia pihak yang dibantu. Ya, ridho atau tidak, dia pihak yang dibantu, jadi tidak dipersyaratkan. Wala ridhol madmuni lahu, dan tidak pula dipersyaratkan ridho pemilik hak yang diberi jaminan untuk haknya. Ya, juga tidak dipersyaratkan, sama dengan al-kafil. Nah, ridhol makful, orang yang dijamin itu dihadirkan, tidak dipersyaratkan ridho al-makful lahu, yang dijamin untuknya terkait haknya, juga tidak dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan ridhol kafil, sama. Baik. Kama yustaratu li sihhatihi, sebagaimana dipersyaratkan sahnya akad dhaman ini, an yakuna dhaminu jaizat tasarrufi, bahwa ad-dhamin, pihak penjamin tersebut, jaizat tasarruf, termasuk kategori orang yang boleh bertindak pada hartanya, bian yakuna, ya, dalam bentuk dia seorang yang baligh, ya, akilan, dia berakal, rasyid, dan dia pandai mengurus harta. Nah, jelas ini. Sini ada pertanyaan. Bagaimana, apakah jaminan mendatangkan seseorang dalam al-kafalah bisa dengan video call? Bagaimana maksudnya? Yani video call, yani orang yang menjamin tersebut, ya, ditelepon dan muncul di video call gitu. Nah, kemudian terjadi pembicaraan bahwa saya menjamin. Nah, kalau memang dipastikan, ya, dipastikan orangnya, nah, terpenuhi syaratnya bahwa orang yang menjamin kafil memang ridho, ya, dengan itu. Dan masalahnya, jika video call berarti dia di tempat yang jauh. Nah, berarti posisinya tidak ada di tempat itu. Nah, bukan di tempat orang yang punya hak. Nah, bagaimana nanti dia menuntutnya? Intinya kalau terpenuhi syaratnya, jelas syaratnya, yang jelas orang, syarat-syaratnya kan ada itu. Rukun-rukunnya, ya, kita lihat di syurut dan masalah kedua itu. Masalah kedua, ya, rukunnya ada sighah, ada lafadz kafal yang diucapkan, ada kafil, kafilnya ada, tapi ini orangnya tidak di tempat, pakai video call katanya. Wal makful lahu, ada al makful anhu, yang dijamin darinya, al makful bihi, ya, dan perkara yang dijamin tersebut. Nah, kafilnya memang ridho, ya, jelas orangnya, dan dia ridho. Nah, maka sah. Baik. Selesai sampai di sini pembahasannya, wallahu a'lam bissawab. Nanti pembahasan berikutnya insyaallah kita masuk ke al-bab at-tasi', bab yang ke-9, yaitu fil hajar, tentang al-hajar. Naam. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.